Ketika seorang ingin mendapatkan kebahagiaan dan dia istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, dia harus memiliki sebab-sebab untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang ketiga adalah adanya bi'ah, lingkungan. Karena lingkungan ini pengaruh. Disebutkan bahwasanya setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka ketika dia hidup di dalam lingkungan-lingkungan, terpengaruhlah dia menjadi dia seorang yang Yahud, seorang Nasara, seorang yang imannya benar, seorang yang imannya pertengahan, atau dia seorang yang imannya hanya sekedar Islam saja, mengaku Islam. Ini sangat pengaruh sekali daripada lingkungan. Dan dijelaskan banyak sekali dari kehidupan kita sekarang yang lingkungan kita adalah bukan lingkungan daripada umat Islam. Sampai Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita semua, "Ifidina azzaqullah," bahwasanya kita kan sudah tahu itu bukan lingkungan Islam, tapi diikuti. Rasul menyebutkan apa? La tattabi'ana sunnana kana man qablakum sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhala az-zuhra dhabin la tabi'tum. Qila ya Rasulullah al-yahud wa nasara. Faman? Rasul menyebutkan umat ini akan mengikuti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai ke lubang biawak diikuti. Maka para sahabat pun tanya, siapa yang diikuti ku ya Rasulullah? Al-yahud wa nasara. Sudah tahu kita. Ya, banyak dari kaum muslimin yang sudah tahu tapi masih mengikuti. Dan antum bisa berpikir sendiri banyak sekarang. Ini sudah diprediksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikhabarkan dengan khabar wahyu. Ini wafidun azzaqullah. Makanya kita pagari diri-diri kita, keluarga kita untuk berjalan kepada majelis-majelis yang di sana menegakkan Al-Qur'an as-Sunnah ala fahmi salafus ummah. Di sana untuk saling menguatkan beristiqomah. Karena disebutkan al-mu'min bainal mu'min kalbunyan. Mu'min satu dengan yang lainnya ini adalah saling menguatkan. Maka jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita untuk jatuh ke dalam lingkungan-lingkungan yang tidak baik. أي على الفلاح.